Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, pendengar pemirsa Syair Tauhid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini ya telah memudahkan setiap urusan kita, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Pendengar pemirsa Syair Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Al-Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pelajaran yang keempat, Ad-Darsur Rabi'. Ya, kita masih membahas pelajaran yang keempat. Ya. Naam. Terakhir kemarin kita sudah bahas yang A, kemudian yang B. Ya, A dan B sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke Al-Hiwar. Ya, Al-Hiwar baina Al-Mudarris wa Muhammad. Ya, percakapan antara guru dan Muhammad. Ya. Naam. Di sini ada percakapan, kemudian setelah percakapan ada tamrin. Ya, ada latihan. Nah, sebelum kita bahas tamrinnya, ya kita baca dulu percakapannya. Ya, kita baca percakapannya. Nanti baru kita masuk ke tamrin. Ingat, di tamrin, ya nanti kita apa namanya, jawabannya bisa kita jawab sendiri. Ya, atau bisa kita lihat kepada al-hiwar yang ada di sampingnya, karena ada jawaban yang dia itu tidak terlalu melihat kepada al-hiwar. Nah, tapi kalau kita mau jawab sesuai dengan al-hiwar, maka itu lebih bagus ya, mengikuti apa yang ada di al-hiwar. Di sini ya percakapan antara guru dan Muhammad. Nah, kita baca. Al-Mudarris ya bertanya kepada Muhammad, min aina anta? Ana al-mudarris, antum Muhammad ya. Antum jawab Muhammad, ana sebagai mudarris di sini. Min aina anta? Ana min al-Yabani. Naam. Wa min aina Ammarun? Wa min as-Sini. Naam. Wa min aina Hamidun? أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. نعم. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحل. نعم. Sekarang ana Muhammad, antum mudarris. Ana sebagai Muhammad, antum sebagai guru. نعم. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ Huwa min as-Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-Mudiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-Mirhadi. Naam, kita sudah bacakan percakapannya, sekarang kita mencoba untuk menerjemahkan percakapan antara guru dan Muhammad di sini. Nah, di sini guru bertanya kepada Muhammad, min aina anta, ya, min aina anta, dari mana engkau, ya, dari mana engkau? Maka Muhammad menjawab, ana minal yabani, ana minal yabani, aku dari Jepang, ya, aku dari Jepang. Mudaris bertanya lagi, wa min aina ammarun, ya, dan dari mana Ammar, dan dari mana Ammar? Maka Muhammad menjawab, huwa minasini, ya, huwa minasini, dia dari Cina, ya, dia dari Cina. Mudaris bertanya lagi, wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid, ya, dan dari mana Hamid? Maka Muhammad menjawab, huwa minal Hindi, ya, dia, yakni Hamid tadi, dari Indi, dari India, ya, dia dari Indi, India. Mudaris kembali bertanya, aina Abbasun, di mana Abbas, ya, di mana Abbas? Maka Muhammad menjawab, kharaja, Abbas dia keluar, kharaja, ya, di sini Abbas keluar, di sini kharaja artinya keluar, ya, siapa yang keluar? Yakni Abbas. Mudaris kembali bertanya, aina dhahaba, di mana dia pergi? Ya, ini di mana Abbas pergi? Maka Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudir. Tadi kan Abbas keluar, ya, kemudian dia keluar, kemudian dia pergi. Pergi ke mana? Ya, kata Muhammad, dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Ya, ini dia pergi bertemu dengan kepala sekolah. Ya. Kemudian mudaris bertanya lagi, wa aina dhahaba Aliun, dan di mana Ali pergi? Dan di mana Ali pergi? Ya, maka Muhammad menjawab, dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Ya, dia pergi ke kamar mandi. Ya, dia pergi ke kamar mandi. Ke WC apa namanya? Ya, WC, ya. Nah, di sini disebutkan perbedaan, ya, antara mirhad dengan al-hammam. Wakil dikatakan al-hammam itu kamar mandi, yakni kamar mandi yang tidak ada apa namanya WC-nya. Ya, tidak ada tempat pembuangan kotorannya. Ya, itu dikatakan oleh sebagian mereka. Dan mereka mengatakan al-mirhad di sini apa namanya? Kamar mandi yang di dalamnya ada tempat pembuangan ini ada WC-nya. Wakil sama aja. Naam, al-amru masyi'tum, ya. Naam. Jadi kita sudah terjemahkan di sini percakapannya. Insyaallah paham, ya. Naam, sekarang kita masuk ke tamrin. Percakapannya sudah kita baca. Ya, lihat kata-kata yang asing, ya, kata-kata yang baru kita dengar. Ya, kemudian ditulis maknanya. Ya, ditulis maknanya. Al-Yaban itu maknanya Jepang. Al-Yabani itu maknanya Jepang. Ya. Jadi Jepang bahasa Arabnya Al-Yaban. Kemudian Cina bahasa Arabnya As-Sin. As-Sinu. Cina itu bahasa Arabnya As-Sinu. Ya. Kemudian Al-Hind, Al-Hindu itu bahasa Arabnya India. Al-Hindu bahasa Arabnya India. Kharaja itu maknanya keluar. Kharaja maknanya apa? Keluar. Ya, kharaja itu maknanya keluar. Ya. Zahaba maknanya pergi. Zahaba maknanya pergi. Kharaja dengan zahaba di sini dalam istilah bahasa Arab ini sebagai kata kerja. Ya, kata kerja atau fi'il. Ya, fi'il atau bahasa Indonesianya kata kerja, ya. Keluar, pergi, makan, minum, jalan, ya, melihat, itu semuanya kata kerja. Ya, dalam istilah bahasa Arabnya fi'ilun, ya. Nah. Kemudian apa lagi? Tadi sudah, ya, kata-kata yang baru mungkin cuman itu, ya. Jadi kalau kita ketemu kata-kata yang baru, ya, diusahakan untuk ditulis maknanya, ya, ditulis maknanya agar tidak lupa, ya, karena nanti setelahnya juga kita akan ketemu kata-kata ini, akan diulang lagi, ya, di apa namanya lembaran-lembaran berikutnya. Jadi ketika kita tulis maknanya, ya, kemudian kita dapati lagi, kita bisa tahu artinya, tidak usah ditulis lagi, ya. Nah, kita langsung masuk ke tamarin, latihan. Ya, tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini ada 6 pertanyaan. Ya, antum usahakan patokannya ke percakapan, ya. Nah, lihat percakapannya, dilihat, kemudian jawab, ya, disesuaikan dengan percakapannya, ya, disesuaikan dengan al-hiwar yang ada di sampingnya. Nomor 1. Naam, min aina anta? Ana minal yabani. Naam, min aina anta? Ana minal yabani. Min aina anta? Ana minal yabani. Artinya apa? Dari mana engkau? Ya, dari mana engkau? Jawabannya, ana minal yabani. Aku dari Jepang. Ya, aku dari Jepang. Ya, aku dari Jepang. Asani, soal yang kedua. A anta minal Filipin? Naam, anta minal Filipin? La, ana minal Yabani. La, ana minal Yabani. Di sini pertanyaannya menggunakan A. Hamzatul istifham, sudah tahu kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, hamzatul istifham di sini ini gunanya untuk menanyakan, ya, apakah apa namanya? Menanyakan pertanyaan yang jawabannya itu bisa dua. Bisa kita menggunakan na'am atau bisa kita menggunakan la. Ya, untuk memastikan, ya, untuk memastikan. Ya, na'am, maka jawabannya jika benar maka kita menggunakan na'am, tapi kalau jawabannya salah maka kita menggunakan la. Nah, di sini jawabannya salah. Karena dia bukan dari Filipin, tetapi dari Jepang. Anta minal Filipin? Apakah engkau dari Filipina? Maka jawabannya la, tidak. Ana minal Yaban. Aku dari Jepang. Nomor 3. Man minas sini? Naam. Man minas sini huwa ammarun. Ya, man minas sini huwa ammarun. Siapa dari Cina? Ya, siapa dari Cina? Maka jawabannya huwa, dia, ammar. Dia adalah ammar. Ya, dia adalah ammar. Jadi kita jawabnya menggunakan domir. Ya, bisa kita gunakan ammar minas sini, bisa kita menggunakan huwa minas sini. Ya. Bagusnya kita menggunakan domir biar lebih singkat, ya. Huwa ammar, ya. Naam. Pertanyaan yang keempat. Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Nah, min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Ya, min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Ya, dari mana Hamid? Ya, jawabannya huwa minal Hindi. Dia dari India. Ya, dia dari India. Ya. Al-khamis, yang kelima. Aina zahaba Abbasun? Zahaba ilal mudiri. Naam, aina zahaba Abbasun? Jawabannya zahaba ilal mudiri. Ya, aina zahaba Abbasun? Jawabannya zahaba ilal mudiri. Ya, di mana Abbas pergi atau ke mana Abbas pergi? Ya, dia pergi ke kepala sekolah. Ya, dia pergi ke kepala sekolah. Ya. Naam. As-sadis, nomor 6. Adhahaba Aliun ilal mudiri? La, dhahaba ilal mirhadi. Naam, adhahaba Aliun ilal mudiri? La, dhahaba ilal mirhadi. La, dhahaba ilal mirhad. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Ya, tentu tidak. Maka jawabannya la, tidak. Ya, dhahaba ilal ilal mirhad, tetapi dia pergi ke kamar kamar mandi ya. Dia pergi ke kamar mandi, ke WC ya. Naam. Selesai dari tamrin yang pertama. Alhamdulillah kita selesai dari tamrin yang pertama. Sekarang kita masuk ke tamrin yang kedua. Iqra waktub ma'arabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis sertai harokati akhir kata. Nah, dibaca ayo sesuai dengan kaidah yang sudah kita sebutkan ya. Kalau ada huruf jar, maka bacanya seperti apa? Kalau tidak ada huruf jar, maka bacanya seperti seperti apa? Nah, ikra. Al-ghurfatu. Nah, al-ghurfatu. Apa maknanya al-ghurfatu? Kamar. Kamar ya. Kamar atau bisa juga ruangan ya. Berikutnya? Minal ghurfati. Nah, minal ghurfati. Ya, minal ghurfati. Di sini ada huruf jar. Ya, masuk kepada kata al-ghurfah, maka dia menjadi majrur, tandanya dengan kasro. Apa maknanya minal ghurfati? Dari ruangan atau dari kamar, ya. Berikutnya? Minal hammami. Nah, minal hammami. Minal hammami di kasro. Apa artinya? Dari kamar mandi. Berikutnya? Al-mirhadu. Al-mirhadu. Ya, al-mirhadu. Apa maknanya? WC, ya. WC, kamar mandi yang ada tempat pembuangan kotoran, ya. Berikutnya? Ilal mirhadi. Ilal mirhadi. Ya, ilal mir mirhadi, ya. Ilal mir mirhadi. Apa maknanya? Dari WC. Dari WC. Berikutnya? Ke WC. Ke WC, ya. Ke WC. Berikutnya? Al-yabanu. Al-yabanu. Ya, al-yabanu. Apa maknanya? Jepang. Berikutnya? Al-Filipino. Al-Filipino. Ya, Al-Filipino. Apa maknanya? Filipina. Berikutnya? Minal Hindi. Minal Hindi. Apa maknanya? Dari India. Dari India. Berikutnya? Ilasini. Ya, Ilasini. Apa maknanya? Ke China. Ke China. Ya, ke China. Naam. Nah, berikutnya as-salis, pelajaran latihan yang ketiga. Iqra waktub. Ya, iqra waktub, baca dan tulis. Nah, dibaca kemudian kita mencoba untuk mentranslate ya. Kita coba untuk menterjemahkan. Nah, nomor satu. Min aina Fatimah? Dia min al-Hindi. Nah, min aina Fatimah? Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Nah, min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Ingat, nama perempuan tidak kita tanwin. Ya, jangan Fatimatun. Ya, kalau Muhammad, ya betul. Tapi kalau nama perempuan, jangan kita kasih tanwin. Apa artinya? Dari mana Fatimah? Dari mana Fatimah? Dia dari India. Dia dari India. Ya, ini Fatimah dari India. Berikutnya nomor 2. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Naam, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Ya, apa maknanya? Kepala sekolah itu. Guru itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah, guru itu telah keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Ya, guru itu telah keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Nah, nomor 3. Dhahabat tajiru ila dukkani. Dhahabat tajiru ila dukkani. Dhahabat tajiru ila dukkani. Ya, apa maknanya? Pedagang itu telah pergi ke tokonya. Nah, ya, pedagang itu telah pergi ke toko. Ya, pedagang itu telah pergi ke toko. Nah, berikutnya nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Naam, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Apa artinya? Hamidun telah keluar dari ruangan dan pergi ke kamar mandi. Naam, Hamid telah keluar dari ruangan dan pergi ke kamar mandi. Ya, ingat di sini kharaja dan dhahaba itu merupakan kata kerja. Ya, kharaja dan dhahaba itu merupakan kata kerja ya. Naam. Jadi apa? Dalam bahasa Arab itu ada yang istilahnya itu disebut fi'il. Ya. Ada istilahnya fi'lun. Fi'il. Apa maknanya fi'il? Ya, ini kata kerja. Kata kerja. Ya. Seperti apa? Memakan. Memakan itu kata kerja. Meminum. Minum juga kata kerja. Pergi. Kata kerja. Keluar. Kata kerja. Melihat. Kata kerja. Duduk. Juga kata kerja. Dalam istilah bahasa Arab yaitu fi'lun. Ya, fi'lun. Ya. Kemudian kita di sini baru mendapati dua kata kerja, yaitu apa? Yaitu kharaja dengan dhahaba. Kharaja dhahaba. Ya, kharaja dengan dhahaba. Kharaja maknanya keluar. Zahaba maknanya pergi. Kata kerja. Nah, di sini kata kerja ini menunjukkan lampau. Ya, menunjukkan maknalah lampau. Ini telah keluar dan telah pergi. Ya, karena kalau kita mau lihat lagi di sana ada kata kerja yang dia itu menunjukkan makna sekarang atau akan datang, dan ada kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Nah, di sini kharaja dhahaba, kita enggak singgung yang bermakna sekarang atau akan datang, kita singgung apa yang baru kita dapati di sini. Ya, ini kharaja dan dhahaba. Dhahaba ini maknanya telah pergi. Kenapa kita maknakan telah? Karena maknanya lah lampau. Ya, telah terjadi perbuatannya. Kharaja ini juga sama. Kata kerja yang menunjukkan makna lah lampau. Ya, ini telah keluar. Nanti setelahnya, di pelajaran-pelajaran setelahnya, kita akan mendapati kata kerja yang apa namanya, yang lainnya. Ya, kita akan mendapati kata kerja yang lainnya. Insyaallah akan kita jelaskan di tempatnya masing-masing. Cuman sekarang kita baru menemukan dua kata kerja. Ya, ini yang pertama kharaja dan yang kedua dhahaba. Ya. Nah. Hamid telah keluar dari ruangan dan dia telah pergi ke kamar mandi. Nomor 5. Man kharaja minal fasli. Apa artinya? Siapa yang telah keluar dari kelas. Berikutnya sadis. Nomor 6. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Apa artinya? Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan dia telah pergi ke pasar. Nah, berikutnya nomor 7. Khadijatu minas-sini wa Khalidun minal-yabani. Khadijatu, jangan Khadijatun ya, diperhatikan harokatnya. Khadijatu minas-sini, ya minas-sini di kasroh. Kenapa? Karena ada min. Min itu sudah kita sebutkan min harfil jar, termasuk dari huruf jar. Wa Khalidun. Nah, di sini Khalidun ditanwin. Kenapa? Karena nama laki-laki. Tadi Khadijah tidak ditanwin, nama perempuan. Minal Yabani. Dan Khalid dari Jepang. Nah, dofil faragi fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkan pada kolom kosong pada apa-apa yang berikut ini. Letakkan apa? Letakkan huruf jar. Letakkan huruf jar munasiban. Ya, huruf jar yang sesuai. Di sini ada 4 huruf jar yang sudah kita dapati di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ada min, ada ila, ada fi, ada ala. Min, ila, fi, ala. Ya, di bawahnya itu ada kalimat yang ada kolom kosongnya. Ya, tugas kita apa? Kita masukkan di kolom kosong tersebut, masukkan apa? Masukkan huruf jar yang sesuai. Kira-kira di kalimat yang pertama, huruf jarnya yang sesuainya yang mana? Kira-kira kalimat yang kedua, huruf jarnya yang sesuainya yang mana? Disesuaikan dengan huruf jar yang pas untuk kita masukkan di kolom tersebut atau di kalimat tersebut. Naam. Jelas ya? Al-awwal, yang pertama. Al-kitabu 'alal maktabi. Naam, al-kitabu 'alal maktabi. Nah, ini al-kitabu bla bla bla kolom kosong, baru ada al-maktab. Al-maktabi, tentunya al-maktabi ya, karena sudah pasti ya, karena huruf jar depannya otomatis al-maktabi ya, itu di kasrah. Nah, kemudian kita cari huruf jar yang sesuai. Nah, di sini yang sesuainya apa? Ala. Al-kitabu ala alal maktabi. Apa maknanya al-kitabu alal maktabi? Kitab itu di atas meja. Nah, kitab itu di atas meja ya. Kitab itu di atas meja. Cocoknya ala. Berikutnya nomor 2. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Ya, at-talibu fil fasli. Ya. Apa maknanya? Siswa itu berada di dalam kelas. Nah, pelajar atau siswa itu berada di dalam kelas. Nomor 3. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Nah, dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Apa maknanya? Hamid pergi ke universitas. Nah, Hamid telah pergi ke universitas atau pergi ke kampus. Ya. Nah. Nomor 4. Kharajal mudiru ilal madrasati. Perhatikan. Kharajal mudiru minal madrasati. Naam, kharajal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Ya. Di sini asalnya itu kalau macam apa namanya? Kharaja itu cocoknya dengan min. Kalau zahaba cocoknya dengan ilah. Itu asalnya. Tapi terkadang kita bisa tukar. Ya, terkadang kita bisa tukar. Min berpasangan dengan zahaba, ilah berpasangan dengan kharaja. Itu pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi asalnya kharaja itu dengan min, zahaba dengan ilah. Ya. Kharajal mudarrisu minal madrasati. Apa maknanya? Nah, kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Nomor 5. Dhahaba Muhammadun ilal yabani. Nah, dhahaba Muhammadun minas-sini ilal yabani. Dhahaba Muhammadun minas-sini ilal yabani. Di sini dhahaba kita sebutkan min. Kenapa? Karena setelahnya masih ada kalimat yang butuh kepada ilah. Ya, jadi kita tempatkan ila di depannya. Ya, di sini apa? Dhahaba Muhammadun minas-sini ilal yabani. Apa maknanya? Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Nah, Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Al-kalimatul jadidatu. Ayo kita baca sama-sama. Al-kalimatul jadidatu. Yang pertama, al-madrasatu. Ayo diikut. Al-madrasatu. Apa maknanya? Sekolah. Al-faslu. Al-faslu. Apa maknanya? Kelas. Al-hammamu. Al-hammamu. Apa maknanya? Kamar mandi. Kamar mandi. Berikutnya, al-mirhadu. WC. WC. Al-matbakhu. Al-matbakhu. Apa maknanya? Dapur. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Apa maknanya? Kamar. Kamar. Al-jami'atu. Al-jami'atu. Apa maknanya? Universitas. Nah, universitas. As-suku. As-suku. Apa maknanya? Pasar. Al-yabanu. Al-yabanu. Apa maknanya? Jepang. Jepang. As-sinu. As-sinu. Apa maknanya? Cina. Cina. Al-hindu. Al-hindu. Apa maknanya? India. India. Al-filipino. Al-filipino. Apa maknanya? Filipina. Al-mudiru. Al-mudiru. Apa maknanya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Zahaba. Zahaba. Apa maknanya? Telah pergi. Telah pergi. Kharaja. Kharaja. Apa maknanya? Telah keluar. Ya, ini kata-kata yang yang baru. Kalau belum ditulis maknanya, segera ditulis. Ya, kemudian dihafalkan. Kemudian dari huruf jar kita sudah dapat 4 huruf jar. Ya, untuk kata kerja kita baru dapat 2, zahaba dengan kharaja. Huruf jar kita baru dapat 4. Di sana masih ada kata kerja yang lain, masih ada huruf jar yang lain. Apa yang kita dapatkan di sini huruf jar? Fi, ala, min, ila. Min hurufil jar. Ya, fi, ala, min, ila itu termasuk dari huruf-huruf jar. Alhamdulillah, kita selesai dari pelajaran yang 4. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, memudahkan setiap urusan kita dan mengijabahi doa-doa kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.